Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walakibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin. Ashadu la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Qayyumus samawati wal ardhin. Wadhul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajmain. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamun nabiyyin. Wa imamul muttaqin wa sayyidul mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani azanillahu yakum, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Ta'jilun Nada. Buka halaman 65. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terakhir dari Nawasib lil fi'li al mudhari. Yani perkara-perkara yang menasabkan fi'il mudhari, di mana pada dua pertemuan yang lalu kita telah membahas lan, kemudian kay al masdariyah dan idan. Nah, sekarang kita akan melengkapi pembahasan nawasibul mudhari dengan membahas an al-masdariyah yang pembahasannya sangat panjang, dan kita akan baca keterangan dari Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi terlebih dahulu. Qala rahimahullahu ta'ala, wa bi an al-masdariyah dhahiratan nahwu ay yaghfiru li ma lam tusbaq bi ilmin nahwu alima an sayakunu minkum mardo fa in subikot bidhannin fawajhani nahu wa hasibu an la takuna fitnatun. Wa bi an al-masdariyah, dan dengan an al-masdariyah, yakni fi'il mudhari menjadi mansub dengan an al-masdariyah. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang telah berlalu, bahwa nawasibul mudhari itu ada empat secara umum. Yani yang pertama apa? Lan. Yang kedua kay al-masdariyah. Yang ketiga idan. Dan yang keempat an al-masdariyah wahiyya umun nawasib. Dan ini adalah induknya dari nawasib al-mudhari. Naam. Kemudian untuk an al-masdariyah nanti dibagi kembali. Ada kalanya an al-masdariyah ini wajib untuk ditampakkan, dan ada kalanya wajib untuk di atau wajib untuk wajib disembunyikan, dan ada kalanya boleh ditampakkan juga boleh disembunyikan. Naam. Jadi ada perkara-perkara yang menasabkan fi'il mudhari dengan perantaraan al-masdariyah yang disembunyikan, imma bentuknya nanti wujuban ataupun jawazan sebagaimana yang akan kita bahas insyaallahu ta'ala. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas an al-masdariyah itu sendiri, yakni an al-masdariyah yang dhahirah, yang nampak. Maka an ini itu menasabkan fi'il mudhari. Seperti firman Allah Jalla wa'ala dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 82, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi, ay yaghfiru li. Jadi an harfun masdari mabniyun ala as-sukun. Yaghfiru fi'lun mudhari'un mansubun bi'an al-masdariyah wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi. Naam. Ma lam tusbaq bi ilmin, selama an yang disebutkan tersebut tidak didahului dengan ilmin, yakni fi'il-fi'il yang termasuk fi'il-fi'il alima yang menasabkan dua maf'ulun bihi sekaligus yata'adda ila maf'ulaini. Jadi fi'il-fi'il yang bermakna at-tayakkun awil yakin wat-tahakkuk. Fi'il-fi'il yang bermakna yakin dan at-tahakkuk, yakni jelas perkaranya, tidak samar dan bukan perkara yang dhon atau perkara yang meragukan ataupun syak. Kenapa demikian? Karena fi'il-fi'il yang bersifat yakin, yang bersifat ilm, itu lebih cocok dimasuki oleh huruf taukid. Berarti an yang masuk setelahnya itu bukan an al-masdariyah, melainkan an al-mukhaffafah minat thaqilah. Jadi anna yang ditakfif. Aslinya itu apa? Anna. Alima anna. Ya. Jadi aslinya itu adalah anna yang termasuk akhwatu inna, yang amalnya apa? Tansibul isma wa tarfa'u al khabar. Hanya saja ditakfif menjadi an. Ya, itu kalau didahului oleh fi'il-fi'il yang menunjukkan al-yaqin. Naam. Anima an sayakunu minkum. Maka bagaimana i'rabnya? Anima an sayakunu minkum. Jadi alima fi'lun madin mabniyun alal fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila lafdil jalalah. Kembali kepada lafdul jalalah pada ayat sebelumnya. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Naam. Kemudian an di sini apa? An mukhaffafatun minats tsaqilati. Jadi an yang ditakfif dari anna ats-tsaqilah. Huwa au hiya harfun harfu nasbin wa naskhin wa taukidin. Jadi aslinya itu anna, maka biasanya anna kita i'rab dengan apa? Harfu nasbin wa naskhin wa taukidin mabniyun 'alal fathhi wa sukina litakhfifi. Jadi diberikan sukun untuk apa? Untuk takfif. Wa ismuha, isimnya mana? Isim anna. Isimnya adalah domiru sya'ni ma'dufan. Jadi domiru sya'an, sya'an, ya. Domir yang menunjukkan keadaan atau perkara yang disebutkan setelahnya. Insyaallah nanti ada penjelasannya. Jadi isimnya, isim anna adalah domiru sya'an yang dihadaf, yang dibuang, yang kita takdirkan dengan alima annahu. Domirnya itu apa? Alha setelah anna. Alima annahu sayakunu minkum mardo. Itu adalah hukum asal dari konteks ayat yang kita baca. Jadi aslinya apa? Alima annahu sayakunu minkum mardo. Jadi isim dari anna adalah domiru asya'an yang mahduf. Naam. Berarti an di sini adalah an mukhaffafah minat thaqilah harfu nasbin wa naskhin wa taukidin mabniyun alal fathi wa sukina li at-takfif. Diberi sukun, ya, karena apa? Untuk at-takfif. Sin harfu istiqbalin mabniyun alal fathi yakunu fi'lun mudari'un naqisun marfu'un wa alamatu raf'ihi aw marfu'un li tajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih, ya, yarfa'ul isma wa yansibu al khabar. Kemudian minkum, minkum huna mada khabar yakun muqaddam. Jadi fi mahalli nasbi khabar yakunu. Naam. Kemudian mardo itu adalah isim yakunu. Mardo itu apa isim? Yakunu muakhar marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif mana amin duhuriha at-ta'adduru li annahu ismun maksur. Kemudian wal jumlah sayakunu minkum mardo fi mahalli raf'i khobar an al mukhaffafah min anna atsaqilah. Karena asalnya itu tadi apa? Alima annahu sayakunu minkum mardo. Jadi sayakunu minkum mardo itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi rofa' dari khobarnya an anna. Jadi isimnya itu adalah dhamir sya'an yang mahdhuf, maka sayakunu minkum mardo ini jumlah dalam kondisi rofa' khobar anna. Kemudian wal masdar al muawwal min an sayakunu minkum mardo fi mahalli nasbin sadda masadda maf'ulai alima. Jadi alima itu kan harusnya dia memutaaddikan maf'ulun bihi. Ada dua maf'ulun bihi. Misalkan seperti perkataan kita, alim tuka faqihan. Maka ka di sini maf'ulun bihi yang pertama, faqihan maf'ulun bihi yang kedua. Sedangkan setelah alima di sini, ya, itu tidak ada maf'ulun bihi. Itu adalah masdar yang muawwal dari an sayakunu minkum mardo. Maka itu menempati kedudukan nasab dan sadda masadda maf'ulai alima. Jadi menopang atau menempati kondisi nasab dari dua maf'ul alima. Nah, jadi itu secara umum, ya, secara umum i'rab daripada alima ang sayakunu minkum mardo, bahwasanya an apabila terletak setelah alima atau fi'il yang bermakna al-yakin, itu berarti an al-mukhaffafa minat thaqilah, aslinya adalah anna, cuma ditakfif dengan sukun, ya, itu bukan an al-masdariyah. Makanya dikatakan oleh Ibnu Hisham, ma lam tusbak bi'ilmin, selagi tidak didahului an al-mukhaffafah, ya, atau an al-masdariyah tadi, itu dengan apa? Dengan fi'il yang menunjukkan ilm atau yakin. Kalau didahului dengan fi'il yang menunjukkan al-yakin, maka setelahnya an yang dimaksud itu bukan an al-masdariyah, tapi an yang merupakan takfif dari anna yang merupakan akhwatu in inna. Fa'in subikot bidhonnin fawajhani nahu wa hasibu alla takuna fitnatun. Adapun kalau didahului dengan don atau fi'il yang menunjukkan al-don, ar-rujhan atau syak, maka boleh bagi kita untuk meng-i'rab anna dengan dua aujuh sekaligus, ya, dengan dua sudut pandang sekaligus. Boleh kita katakan an yang dimaksud adalah an al-masdariyah, atau annya itu adalah mukhaffafah minat thaqilah, jika maksudnya fi'il yang don tadi bermakna al-yakin. Paham tidak? Ya. Jadi kan fi'ilnya itu bermakna dhon, ragu-ragu, syak atau rujhan. Maka kita boleh menjadikan an yang berada setelahnya dengan dua sudut pandang sekaligus. Boleh kita jadikan annya sebagai al-masdariyah, maka berarti fi'il mudhari yang jatuh setelah an ini hukumnya apa? Mansub. Karena an al-masdariyah. Seperti dalam firman Allah, wahasibu alla takuna. Kenapa takuna? Karena di situ fi'il mudhorinya mansub dengan an al masdariyah. Jadi hasibu di sini bermakna dhon. Bermakna apa? Ragu-ragu. Tapi kalau kita jadikan fi'il dhon, ya, yang bermakna dhon itu bermakna ilm, yakin. Karena dhon kadang-kadang juga bisa bermakna apa? Yakin, ya. Bisa bermakna apa? Yakin. Seperti firman Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yani orang-orang yang mereka dhon bahwa mereka itu akan bertemu dengan Rabb-nya. Dhon di sini bermakna apa? Yakin. Mereka pasti yakin bertemu dengan Allah Jalla wa'ala setelah meninggal dunia. Naam. Maka apabila fi'il dhon tadi bermakna yakin, kita jadikan an setelahnya itu adalah an al-mukhaffafah minat thaqilah. Paham ya? Karena fi'il yang mana itu bermakna al-yakin, itu lebih tepat dimasuki huruf taukid, bukan an al-masdariyah yang bermakna mungkin saja terjadi atau mungkin saja tidak terjadi. Nah, kita baca keterangan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Hadha an-nasibu ar-rabi'u min nawasibil mudhari'i wa hiya an al-masdariyah. Wa hiya aqwan nawasib li'annaha ta'malu dhahiratan wa muqaddaratan. Ini adalah adat yang keempat, nawasib yang keempat dari nawasib fi'il mudhari, yakni an al-wasdariyah, yang dikatakan sebagai nawasib yang terkuat. Kenapa dikatakan nawasib yang terkuat? Karena an itu beramal secara zahir dan juga secara takdir. Jadi dia beramal dalam dua keadaan sekaligus. Baik secara zahir dia dilampakkan atau ditakdirkan, dia tidak ada, tapi dia tetap beramal kepada fi'il mudhari, yang memansubkan fi'il mudhari setelahnya. Maka dia disebut dengan aqwan nawasib. Yakni apa? Yakni nawasib yang paling kuat. Wa innama akharaha al-musannifu litulil kalami fiha. Dan kenapa al-musannif Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi mengakhirkan pembahasan an al-masdariyah ini? Karena pembahasannya yang sangat panjang. Wa an al-masdariyah hiya al-munsabika ma'a madkhuliha bil masdar. An al-masdariyah ialah an yang digandengkan dengan sesuatu yang masuk kepadanya kemudian ditakwilkan menjadi masdar. Nahwu yasurruni antazurona. Yasurruni antazurona. Fa'an wa madakholats alaihi fi ta'wili masdarin fa'ilun yasurru. Maka an dan fi'il yang masuk setelahnya, yakni antazurona, itu kita takwilkan sebagai masdar yang di situ kondisinya sebagai fa'il dari yasurru. Yasurruni an tazurona. Jadi yasurru fa'ilnya mana? An tazurona, karena takwilnya adalah yasurruni ziyaratuka lana. Naam. Jadi yasurru di situ fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi wa nun lil wiqayah wal ya hiya yaul mutakallimi tomirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbi maf'ulin bihi. An apa di sini? Harfun masdari mabniyun ala sukun, ya. Tazurona fi'lun mudhari'un mansubun bi'an al-masdariyah wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi. Naam. Wa fa'iluhu tomirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu an anta. Na di sini na al-fa'ilin tomirun barizun muttasilun mabniyun ala as-sukun fi mahalli nasbi maf'ulin bihi. Wa an wa madakholats alaihi antazurona fi ta'wili masdarin fa'ilun yasurru. Jadi dia dalam kondisi rofaknya fa'il untuk apa? Untuk yasurru. Jadi asalnya itu adalah yasurruni ziyaratuka lana. Faham ya? Naam. Wa quyidat bil masdariyah ihtirazan min an al mufassirah. Naam. Jadi kenapa kok Ibnu Hisyam mengatakan dan juga dengan an al masdariyah disebutkan kata apa? Al masdariyah. Hal ini untuk membedakan antara an al masdariyah dengan yang pertama an al-mufassirah. Ya. Karena an al-mufassirah itu adalah harfun yang muhmal. yang tidak beramal kepada fi'il mudhari. Penjelasannya setelah ini insyaallah apa itu an al-mufassirah. Kemudian an az-zaidah, an yang merupakan tambahan di dalam kalimat. Dan juga yang ketiga adalah an al-mukhaffafah minat tsaqilah. Jadi an yang merupakan saudaranya inna, anna, tapi ditakfif dengan menggunakan sukun. Nah, itu kapan munculnya? Yakni setelah fi'il-fi'il yang bermakna ya yakin. Maka setelahnya itu adalah an al-mukhaffafah minat tsaqilah. Naam. Ammal mufassiratu fahiyallati ta'ti li ifadati at-tabyini wa tafsiri. Apa itu an al-mufassirah? An al-mufassirah ialah an yang datang untuk memberi faidah penjelasan atau penafsiran dari jumlah sebelumnya. Fatakunu bimakna ay al-mufassirah, maka dia sama kedudukannya seperti ay al-mufassirah. Ya, ay fulan, naam. Jadi ay al-mufassirah. Wahiyya al-masbuqatu bijumlatin fiha maknal qawli duna hurufihi. Disyarat daripada an al-mufassirah, ya, itu dia harus didahului dengan jumlah, yang jumlah ini bermakna al-qaul, tapi tanpa ada sharihul lafadz, tidak disebutkan lafadz al-qaul. Yakni maknanya adalah makna qaul secara madmunnya, tapi bukan al-qaul secara lafadznya. Ya, karena kalau misalkan disebutkan al-qaul secara lafadznya, tidak boleh memakai an. Karena setelah al-qaul itu pasti sesuatu yang sudah jelas. Misalkan, ya, falau kulta, ya, misalkan kultu lahu kum ya fulan, maka saya enggak perlu mengatakan kultu lahu ankum ya fulan. Paham tidak? Jadi kalau saya mengucapkan qaul secara sharihul lafadz, lafadznya itu dijelaskan atau disebutkan dengan qaul qultu lahu qum ya fulan, maka tidak perlu an al-mufassirah. Ya. Jadi enggak perlu saya katakan qultu lahu an qum ya fulan, tidak perlu menggunakan an al-mufassirah. Jadi syaratnya an al-mufassirah itu harus didahului dengan apa? Dengan jumlah yang madmunnya itu bermakna al-qaul, ya, tanpa menyebutkan hurufnya. Jadi syarat dari an al-mufassirah yang pertama tadi adalah masbuqatun bi jumlatin dalalah ala ma'nal qaul. Yakni harus didahului dengan jumlah, yang jumlah ini itu menunjukkan makna daripada al-qaul tanpa lafadz al-qaul, ya, tanpa sharihul lafadz. Kemudian yang kedua, an al-mufassirah ini harus diakhirkan dari jumlah. Ya, an tata'akhkhara anil jumlah. Jadi harus didahului jumlah dan an itu harus terletak setelah jumlah. Dan yang ketiga, tidak didahului dengan huruful jar. Ya. Jadi an al-mufassirah itu tidak boleh didahului dengan huruful jar. Karena kalau dia didahului dengan huruful jar, maka itu an al-masdariyah, bukan an al-mufassirah. Seperti perkataan kita, katabtu ilaihi bi an akrimna. Katabtu ilaihi bi an akrimna. Maka an yang ada setelah huruful jar ini adalah an al-masdariyah, bukan an al-mufassirah. Kama fi qawlihi ta'ala it awhayna ila ummika ma yuha anikdifihi fit tabuti faqdifihi fil yam. Baik. Fajumlatu it awhayna fiha ma'nal qawli duna hurufihi. Naam. Jadi firman Allah it awhayna ila ummika ma yuha itu adalah jumlah yang memiliki makna hikayat atau perkataan. Karena kan artinya, yakni ketika kami wahyukan kepada ibumu, wahai Musa, dengan apa yang kami wahyukan. Namun setelahnya timbul pertanyaan, yang diwahyukan itu apa? Ya tidak? Maka perkataan yang diwahyukan ini apa? Ditafsirkan setelahnya. Sehingga muncul an al-mufassirah. Apa? Apa wahyunya? Apa ilham yang Allah berikan kepada Ibu Musa? Anikadifihi fit tabut fakadifihi fil yammi. Yani supaya ibunda Nabi Musa itu meletakkan Nabi Musa di dalam tabut, di dalam kotak, kemudian dihanyutkan di sungai. Ya, ketika Nabi Musa baru lahir. Faham tidak? Jadi an yang masuk setelah jumlah yang bermakna hikayat atau kaul tadi, ini adalah an al-mufassiro, yang menafsirkan apa yang disebutkan sebelumnya. Faham tidak? Ya. Jadi kan tadi maksudnya, ketika kami wahyukan kepada ibumu wahai Musa sesuatu yang kami wahyukan kepadanya. Nah, sekarang kita butuh tafsir, butuh penjelasan tidak? Yang diwahyukan itu apa? Iya kan? Maka Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan setelahnya dengan an anikdifihi fit tabut fakdifihi fil yammi. Yakni yang diwahyukan itu apa? Adalah supaya ibunya itu meletakkan Musa di dalam tabut dan dihanyutkan ke sungai. 6. Fajumlatu id awhayna fiha makna al-qaul. Maka jumlah id awhayna itu terdapat makna al-qaul, yakni hikayat, perkataan. Wa ma yuha huwa ainuk difihi fit tabut. Ya. Jadi perkataan ma yuha, apa yang diwahyukan, itu adalah sama maksudnya atau tafsirannya itu adalah jumlah setelahnya. Ya, firman Allah setelahnya. Kan kita tidak tahu apa yang diwahyukan kan kepada ibunya Musa. Nah, ternyata yang diwahyukan itu adalah jumlah setelahnya. Sehingga jumlah setelahnya itu harus didahului dengan apa? An al-mufassirah, yang menafsirkan bahwa yang diwahyukan itu ya perkataan ini. 6. Wa amma zaidatu fa hiya al-waqi'atu ba'da lamma al-hiniyah. Adapun an az-zaidah itu adalah an yang masuk setelah lamma. Lamma yang menunjukkan waktu. Qaulihi ta'ala falamma an jaa al-bashir. Maka an di sini an zaidah yang tidak menasabkan fi'il mudhari setelahnya. Au qabla lau, atau sebelum lau. Ya, seperti firman Allah, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Ya, jadi ada an sebelum lau. Ini adalah an az-zaidah namanya. Wa hiya tufidu taqwiyat al-ma'na wa tawqidahu. Maka an az-zaidah ini hanya menunjukkan kuatnya makna dan taukid, penegasan dari makna yang dimaksud. Ya, bukan untuk menasabkan fi'il mudhari setelahnya. 6.